Tertegun ku memandangmu saat kau tinggalkan ku menangis. Bodohnya aku mengharapmu, jelas sudah tak kau pedulikan cintaku. Mestinya tak ku sadari betapa perih cinta tanpa balasmu. Harusnya tak ku paksakan bila akhirnya kau melukai. Yeah.